pentingnya mengetahui perkara kejelekan. Demikian secara umum. Karena asyar meliputi kekufuran atau kesyirikan, meliputi pula kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan, meliputi pula berbagai macam kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Ahammiyatu ma'rifati syar. Ikhwanatina a'azzakumullah, ma'rifatu syar bi anwa'ihi wa turuqihi wa wasailihi min ahammil umur fi hadzal din. Mengetahui perkara kejelekan dengan ragam-ragamnya, dengan tariqah-tariqahnya, ragam tariqahnya, juga mengetahui wasilah-wasilahnya, itu merupakan perkara yang terpenting pada agama ini. Sebab dia adalah salah satu dari dua kaidah besar dakwatul anbiya'i wal mursalin. Salah satu dari satu prinsip besar dari dua prinsip dakwatul anbiya'i wal mursalin. Perlu difahami ikhwanul fiddin a'azzakumullah, bahwasanya dakwatul anbiya'i wal mursalin, begitu pula dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, taqumu ala qa'idataini azimatain. Dakwah mereka dibangun di atas dua kaidah. Al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama ialah taqriruddin wal aqidah was syariah wa ta'allumuha wa ta'limuha wa nashruha wal amalu biha. Kaidah yang pertama ialah menjelaskan tentang agama ini, tentang akidah, tentang syariah. Menjelaskan tentang agama ini, tentang akidah, tentang syariah. Kemudian wa ta'allumuha, mempelajarinya, mengkajinya. Wa ta'limuha, dan mengajarkannya kepada orang lain. Wa nasyruha, disebarluaskan kepada orang lain. Wal 'amalu biha, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini kaidah pertama. Kaidah ini yang disebut dengan ta'sil. Disebut dengan ta'sil, penyebutan prinsip-prinsip agama. Kaidah yang kedua ialah himayatuddin wal aqidah wasyari'ah wad difa'u anha wa bayanu ma yukhalifuha. Kaidah yang kedua ialah menjaga agama ini, himayah. Menjaga agama ini, menjaga akidah, menjaga syariah. Kemudian wadifa'u anha, membelanya. Wa bayanu ma yukhalifuha, dan menjelaskan segala sesuatu yang berseberangan dengannya. Menjelaskan segala sesuatu yang menyelisihinya. Yang menyelisihinya globalnya tiga perkara: al-kufru wa syirk, kekufuran-kekufuran, kesyirikan-kesyirikan. Yang kedua, al-bid'ah wal-dalalat, kebid'ahan-kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan. Yang ketiga, al-ma'asi wal-dhunub, kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa. Kita menjaga agama, menjaga akidah, menjaga syariah dari itu semua, membela agama ini dari syubhat dan yang semisalnya, dan menjelaskan perkara-perkara yang bertentangan dengannya. Dalilnya, dalil yang menjelaskan tentang prinsip ini ialah yang pertama, ayat Allah Subhanahu wa taala disebutkan surah An-Nahl ayat yang ke-36. Katakan dalam firman-Nya, "Nabi ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya menyerukan dengan satu dakwah, yaitu an'budullaha wajtanibut taghut. Yang pertama, seruannya, beribadahlah kalian semua kepada Allah. Ini kaidah pertama tadi, menjelaskan ibadah kepada Allah, menjelaskan agama, syariah, akidah, menjelaskan prinsip-prinsip agama yang mulia, dipelajari, diajarkan, disebarkan, diamalkan. Dan wajtanibut taghut, jauhilah taghut-taghut itu. Ini kaidah yang kedua, menjaga agama kita dari berbagai macam taghut-taghut yang ada. Jelas dua prinsip. Ada prinsip pertama yang menerangkan agama ini, ada prinsip yang kedua menjelaskan dan segala sesuatu yang berseberangan dengannya, menjauh dari taghut-taghut yang ada. Dari yang kedua disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ayat kursi, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yakfur la ikraha fid-din, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan fisama laha." Barang siapa yang mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa, yaitu la ilaha illallah lan fisama laha, yang tidak akan terpisah daripadanya. Dua ya ikhwan, mengkufuri taghut, dan yang kedua iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu kaidah pertama, kufur kepada taghut itu kaidah yang kedua. Barakallahu fikum. Maka jelas dari sini, khonafatina azakumullah, pentingnya kita mengetahui berbagai macam perkara kejelekan, penyimpangan-penyimpangan. Pentingnya mengetahui taghut-taghut dan semisalnya untuk kita kufuri, untuk kita jelaskan penyimpangan-penyimpangannya dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Hadza wadih. Ini poin yang pertama, bahwasanya mengetahui perkara kejelekan, mempelajari perkara kejelekan untuk dijelaskan penyimpangan-penyimpangannya, itu merupakan barakallahu fikum prinsip da'watul anbiya'i wal mursalin. Perkara kedua yang menunjukkan pentingnya mengetahui perkara kejelekan ialah beberapa dalil secara khusus yang menyebutkan tentang pentingnya masalah ini. Di antaranya ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami memperinci ayat-ayat kami. Tujuannya walitastabina sabilul mujrimin, supaya semakin jelas jalannya orang-orang yang mujrim, jalannya orang-orang yang zalim. Ayat ini sangat tegas sekali, barakallahu fikum, menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperinci, menyebutkan dengan detail prinsip-prinsip agama, ahkamus syar'iyyah, di antara tujuannya ialah untuk membedakan ini sabilul mukminin, yang ini sabilul mujrimin, supaya kamu tahu jalannya orang-orang yang menyimpang, jalannya orang-orang yang mujrim. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, Ar-Rasul alaihi salatu beliau afar, beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, katanya Hudzaifah, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 'anil khairi, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Katanya Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, dulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam tentang perkara kebaikan, dan aku bertanya kepada beliau tentang perkara kejelekan. Wa kuntu as'aluhu 'an syarr, dan aku bertanya kepada beliau tentang perkara kejelekan, makhafata ay yudrikani, karena khawatir akan menimpa diriku. Tindakan Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu yang bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam secara khusus tentang perkara kejelekan, dalam rangka untuk diwaspadai dan dijelaskan penyimpangannya, itu menunjukkan bahwasanya ma'rifatus syarr, mengetahui perkara kejelekan untuk dijauhi, adalah sunnatu man salaf, sunnahnya salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Dari yang lain, hadith yang ma'ruf, hadith Irbat ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidhi wa Abu Dawud dan yang lain-lainnya, dan dia sahih. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada para sahabatnya, di antara isi wasiatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan itu merupakan yang terakhir dari wasiatnya beliau, beliau menyatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Kata Rasulullah sallallahu wasallam, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru yang diada-adakan pada agama ini, dikarenakan semua perkara muhdats adalah bid'ah dan semua perkara bid'ah adalah sesat. Dalam riwayat ini, khonatina azakumullah, Rasulullah alaihi salatu wasalam memberikan tahdzir, peringatan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, dari berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan, supaya mereka memahami penyimpangan tadi dan mewaspadainya. Satu faedah penting yang tertambahkan terkait dengan riwayat ini, fanatina azakumullah, ialah Rasulullah alaihi salatu wassalam di masa hidup beliau, di zaman para sahabat, belum ada yang namanya bid'ah, belum muncul yang namanya perkara-perkara bid'ah, belum muncul yang namanya perkara-perkara yang menyimpang. Beliau sudah mentahdir, memperingatkan para sahabatul kiram dari penyimpangan-penyimpangan tadi untuk mereka waspadai. Kalau pepatahnya orang Indonesia, sedia payung sebelum hujan. Di situ ada unsur pertama, ahamiyatu ma'rifati syarr, pentingnya mengetahui perkara yang jelek. Karena Rasul mentahdir perkara jelek tadi jauh-jauh sebelumnya. Dan yang kedua ada prinsip at-tahdhiru minasyarr, prinsip mentahdir, memperingatkan umat manusia dari kejelekan, walaupun kejelekannya belum kelihatan, walaupun kejelekannya belum nampak, walaupun kejelekannya belum datang pada kita. Sedia payung sebelum hujan. Barakallahu fikum. Ini fahamtina azakumullah, sebagian kecil dalil dari dalil-dalil yang ada yang secara khusus menyebutkan tentang prinsip tadi, ahamiyatu ma'rifati syarr litawaqqih. Ada seorang penyair menyatakan dalam syairnya, araftu syarra la lisyarri lakin litawaqih. Araftu syarra la lisyarri lakin litawaqih. Wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqafih. Aku mengetahui perkara kejelekan bukan untuk mengamalkan kejelekan tadi, tetapi untuk mewaspadainya. Araftu syarra la li syarri lakin litawaqih. Aku mengetahui perkara kejelekan bukan untuk perkara kejelekan, tapi untuk mewaspadainya. Wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqafi. Dan barang siapa yang tidak mengetahui perkara kejelekan dari perkara kebaikan, maka dia dikhawatirkan terjatuh pada perkara kejelekan tadi. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau menyatakan, يذهب الإسلام عروة عروة يذهب الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. Beliau radhiyallahu anhu menyatakan, Islam ini akan hilang seutas demi seutas, seikat demi seikat, apabila muncul, apabila berkembang, apabila tumbuh dalam Islam ini generasi-generasi yang tidak pernah mengerti perkara jahiliyah. Sampai seperti itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda menggambarkan. Kalau sampai kaum muslimin, generasi-generasi kaum muslimin, pemuda-pemuda Islam, ulama-ulama Islam, tokoh-tokoh Islam, dai-dai Islam, mubalig-mubalig Islam, mereka tumbuh kembang dalam keadaan tidak ada yang mengerti tentang perkara jahiliyah, tidak ada yang tahu perkara-perkara yang menyimpang, tidak ada yang paham perkara-perkara kekufuran, kesyirikan, penyimpangan, maka Islam akan hilang. Kenapa ya ikhwan? Dikarenakan kalau mereka tidak tahu perkara penyimpangan tadi, maka mereka akan terjatuh di dalamnya dalam keadaan mereka yakin itu perkara kebenaran. Maka Islam akan hilang sedikit demi sedikit apabila tidak ada yang tahu terkait dengan perkara jahiliyah tersebut. Ingat, diketahui bukan diamalkan, tapi untuk diwaspadai dan berhati-hati daripadanya. Barakallahu fiik. Ini semua merupakan pentingnya mengetahui perkara asyar. Bahkan sebagian ulama kita menyatakan termasuk sumber kerusakan, termasuk sumber kejahatan dan kejelekan, tidak mengerti, tidak memahami alias jahil tentang perkara kejelekan, tentang ragam kejelekan, tentang torekot-torekot kejelekan, tentang sarana-sarana trik-triknya kejelekan. Barakallahu'alaikum. Termasuk sumber kerusakan. Sebab orang akan dengan mudah terbawa oleh penyimpangan-penyimpangan tadi. Dikarenakan dia gak tahu ini penyimpangan. Dia duga perkara kebaikan. Dia duga perkara kebaikan. Ternyata dia perkara yang menyimpang. Lijah lihibih. Dikarenakan bodohnya dia tentang perkara kejelekan tadi. Barakallahu'alaikum. Ini perkara yang harus difahami baik-baik. Ada sebuah kalimat yang indah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah dalam risalah beliau Lamhatun anil firaqid dhalah, Lamhatun anil firaqid dhalah judulnya, kalau diterjemahkan selayang pandang tentang firqah-firqah yang sesat. Dalam mukaddimah ini, dalam mukaddimah risalah ini, beliau menyatakan fa innal haditha anil firaq laisa huwa min bab as-sardi tarikhi alladhi yuqsadu minhu al-ittila' ala usulil firaqi li mujarradil ittila' كما يطلع على الحوادث التاريخية والوقائع التاريخية السابقة. Kata beliau hafizahullah, sesungguhnya berbicara pembicaraan tentang firqah-firqah itu bukan semata-mata membawakan sejarah, bukan semata-mata membawakan ulasan sejarah, yang ditujukan atau yang dimaksud untuk semata-mata mengetahui pokok-pokok firqah tadi untuk sekedar wawasan, seperti mengetahui peristiwa-peristiwa masa lalu, kejadian-kejadian tarikh masa lalu, bukan semata-mata itu. Beliau mengatakan setelah itu, wa innamal haditsu 'anil firaq lahu sya'nun a'dhamu min dzalik. Bahkan membicarakan tentang firqah-firqah memiliki kedudukan yang lebih agung daripada itu. Ala wa huwal hadharu min syarri hadhil firaq wa min muhdatsatiha athu ala luzumi firqati ahli sunnati wal jamaah. Dua belum sebutkan. Kedudukannya lebih agung daripada itu, yaitu untuk mewaspadai, ini yang pertama, untuk mewaspadai kejelekan firqah-firqah ini, mewaspadai penyimpangan-penyimpangan firqah-firqah ini, dan yang kedua untuk menganjurkan kaum muslimin agar menetapi ahlus sunnati wal jamaah, kelompok yang selamat. Sehingga tujuannya untuk mewaspadai kejelekan dan untuk berpegang teguh dengan perkara kebaikan. Dan itu merupakan prinsip besar dari prinsip dakwatul anbiya'i wal mursalin. Prinsip besar dari prinsipnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah risalah, kitab yang cukup tebal, judulnya Rasail fil Adyan wal Firaq wal Madzahib. Disebutkan dalam mukaddimah ada beberapa fawaid, faedah-faedah yang bisa kita ambil ketika kita mempelajari ragam agama-agama yang ada, mempelajari firqah-firqah yang ada. Ingat untuk diwaspadai. Ada beberapa barakallahu fikum faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, yang pertama ialah litasfiyatil haq min syaubil batil. Dalam rangka untuk membersihkan al-haq dari kotoran-kotoran kebatilan. Wa bisababi dzalik tastabinu sabil wa taqumul hujjah. Dan dengan sebab itu maka jalan ini akan semakin jelas, mana jalannya kaum mukminin, mana jalannya orang-orang kafirin, mana jalannya ahlus sunnah, mana jalannya ahlul bid'ah, mana jalannya salafiyin, mana jalurnya hizbiyin. Wa taqumul hujjah, dan juga dalam rangka menegakkan hujjah. Ini yang pertama, tasfiyatul haq. Faedah yang kedua ialah ayya'tazza al-mu'min bil haqqi alladhi yahmiluhu wa yafrah bil yaqin alladhi yadinu bihi. Yang kedua, barakallahu fikum, ialah supaya seorang mukmin itu merasa izzah. Seorang mukmin merasa izzah, merasa mulia, merasa agung dengan al-haq yang dia bawa. Dia bersuka cita, berbahagia dengan keyakinan yang dia pegangi, dengan Islam yang dia peluk, dengan sunnah Rasul yang dia pegangi. Bangga dia. Dikarenakan dia bihamdillahi ta'ala wa taufiqihi, ternyata di atas Islam yang benar, ternyata dia di atas sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam yang safia, yang murni. Dia di jalur yang benar, bukan di jalur orang-orang yang menyimpang tadi dalam berbagai macam kekufuran, kesyirikan, atau dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dan kebid'ahan. Maka dia bangga dengan itu. Dia bangga sebagai seorang muslim, dia bangga sebagai seorang sunni, sebagai seorang ahlu sunnati wal jamaah salafi, dengan mengetahui berbagai macam firqah-firqah tadi. Sebab dalam pelajaran al-adiyan, ragam agama yang akan dikaji adalah bukan semata-mata mengetahui agama tadi, tapi penyimpangan-penyimpangannya, bentuk-bentuk kekufurannya. Ketika mengkaji al-firqah dhalalah, sekte-sekte yang menyimpang, bukan semata-mata mengetahui nama sektenya, siapa pencetusnya, siapa tokoh-tokohnya, tapi juga dikaji terkait dengan penyimpangan-penyimpangannya, dikaji terkait dengan kebid'ahan-kebid'ahannya, sehingga dia tahu bagaimana penyimpangan mereka semuanya, sehingga dia merasa bangga, merasa mantap, merasa bergembira dengan al-haq yang dia pegangi, dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dia tamasuk dengannya, berpegang teguh dengannya, barakallahu fikum. Naam. Jam berapa tadi? Hah? Pas, masuk. Sudah masuk? Sedikit lagi. Ya Allah, faedah yang ketiga. Mukadimah jangan panjang-panjang, Ikhwan ya. Mukadimah kok panjangin. Yang ketiga, faedah yang ketiga, barakallahu fikum, ialah inna dhalika babun azimun min abwabid da'wati ilallah. Wa min abwabil jihad. Wa a'la darajatil amri bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Sesungguhnya perkara itu, mengkaji, mempelajari kejelekan-kejelekan tadi, barakallahu fikum, itu termasuk babun 'adzim min abwabid da'wati ila Allah, termasuk pintu yang sangat agung dari pintu-pintu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kamu berdakwah, yang kamu sampaikan bukan semata-mata yang baik-baik saja. Yang kamu sampaikan bukan semata-mata meletakkan kaidah, prinsip-prinsip yang mulia. Tapi ketika kamu berdakwah, kamu juga harus menyampaikan ingkarul mungkar. Kamu harus menjelaskan perkara kebatilan. Kamu harus menyampaikan perkara penyimpangan-penyimpangan, supaya kaum muslimin waspada daripadanya, sehingga al-haq akan semakin nampak, semakin jelas ketika dijelaskan pula perkara-perkara batil yang berseberangan dengannya. Itu juga termasuk min abwabil jihad, termasuk pintu jihad fi sabilillah. Wa a'la darajatil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan termasuk derajat amar ma'ruf nahi munkar yang paling tinggi, barakallahu fikum. disebutkan dari sebagian salaf, yaitu Yahya bin Yahya rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan dengan lafaz adzabbu 'ani sunnah afdalul jihad, membela sunnah dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang dilemparkan padanya, itu jihad yang paling afdal. Adzabbu 'ani sunnati afdalul jihad. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan ar-raddu ala ahli al-bid'ah mujahid. Seseorang yang membantah ashabul ahwa'i wal bid'ah, dialah sosok mujahid, sosok yang berjihad fi sabilillah, berjihad dengan hujjah-hujjahnya, berjihad dengan ilmu-ilmunya. Barakallahu fikum. Jam 7 ya ikhwan, sudah masuk adzan, silakan dikumandangkan adzan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Setelah itu saya teruskan sedikit, baru kemudian kita mengerjakan isya berjamaah. Barakallahu fikum. Tafadhal. Al-muadzin yuadzin. Baik, barakallahu fikum. Saya lanjutkan sedikit dengan membawakan beberapa fawaid. Faedah yang pertama, an-nasu fi ma'rifatil haqqi wal batili aqsam. An-nasu fi ma'rifatil haqqi wal batili aqsam. Kaum muslimin atau umat manusia di dalam mengetahui perkara hak dan perkara batil ada beberapa macam. Al-qismul awwal, yang pertama barakallahu fikum, ialah man ya'riful haqqa wal batila bitafasilihima. Bahasa yang lain, man ya'riful haqqa wal batil jumlatan wa tasila. Seseorang yang mengerti, mengetahui perkara al-haq dan juga mengerti perkara yang batil secara terperinci. Dia tahu al-haq, faham betul tentang prinsip-prinsip Islam, faham betul tentang prinsip-prinsip Rasulullah SAW. Di saat yang bersamaan dia juga mengerti tentang seluk-beluk al-batil, mengerti seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan dengan rinci. Fahadha a'lamun nas wa afdaluhum. Maka tipe yang pertama ini dikatakan orang yang paling alim, orang yang paling afdal. Yang semacam ini barakallahu fikum muwaffaqun fil ghalib wa aqrabu ilal haqqi fil ghalib. Pada umumnya dia diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal dan dia senantiasa mendekati al-haq. Ini yang paling mulia. Al-qismu thani, man la ya'riful haqqa walal batila la jumlatan wala tafsila. Yang kedua, seseorang yang tidak ngerti al-haq, juga tidak mengerti al-batil secara global, apalagi terperinci. Ini adalah syarrun nas, orang yang paling jelek, wa adalluhum, dan yang paling sesat dari mereka. Yang hak tidak paham, yang batil tidak paham. Ini orang yang paling mengerikan penyimpangannya. Barakallahu fikum. La ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkara. Tidak tahu mana yang ma'ruf, mana yang baik. Tidak mengingkari mana yang mungkar. Ini adalah orang yang paling jelek, yang paling sesat. Barakallahu fikum. Semua penyimpangan-penyimpangan pada mereka letaknya. Mereka ini adalah barakallahu fikum korban-korban penyimpangan yang empuk-empuk, yang lezat-lezat, dikarenakan jahilnya mereka tentang semua perkara tadi. Al-qismu tsalits, man ya'riful haqqa mufassalan wa la ya'riful afwan. Man ya'riful batila. Dilainkan ya. Man ya'riful batila mufassala wa la ya'rifu minal haqqi illa mujmala. Seseorang yang mengetahui perkara batil, perkara yang menyimpang rinci, tetapi dia tidak mengetahui perkara al-haq kecuali global. Al-haqnya kurang matang, kurang mapan, tahunya global-global saja al-haq itu. Tapi kalau berbicara tentang perkara batil, perkara yang menyimpang, detail, rinci. Sebutkan sama dia begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini. Ketika diminta untuk menyampaikan al-haq, tidak mampu menyampaikan dengan rinci. Hadzal qism yata'arrabu nafsahu lisyarr. Tipe yang ketiga ini, barakallahu fikum, menghadapkan dirinya kepada perkara kejelekan. Menghadapkan dirinya pada perkara yang menyimpang. Sebab dia itu berperang, gambarannya, berperang menghadapi berbagai macam al-batil biduni silah, dengan tanpa pedang, dengan tanpa senjata. Dia maju ke arena pertempuran. Dia terjun di dalam front pertempuran hebat, melawan berbagai macam penyimpangan dan kebatilan, tetapi senjata al-haqnya itu tidak punya. Kalaupun dia punya, senjatanya kurang canggih. Kalaupun dia punya pedang, pedang tumpul. Barakallahu fikum. Orang semacam ini, barakallahu fikum, dikhawatirkan akan terjatuh dalam keadaan dia tidak sadar, dikarenakan al-haq yang ada pada dirinya kurang matang. Al-qismu rabi' wa huwa al-akhir. Tipe yang keempat, itu yang terakhir, barakallahu fikum, man ya'riful haqqa mufassala. Man ya'riful haqqa mufassala wa la ya'rifu minal batili illa mujmala. Kebalikan dari yang ketiga tadi. Seseorang yang mengerti al-haq dengan rinci, tahu al-haq rinci, ngerti prinsip-prinsip ahlu sunnah, prinsip-prinsip Islam, ahkamu syar'iyah, tetapi tidak mengetahui kebatilan kecuali global saja. Syirik, kufur, bid'ah, maksiyah, hizbiyah, penyimpangan, hakikat secara global. Tidak mengetahui seluk-beluk penyimpangan, seluk-beluk kebatilan, sepanjang zaman, sepanjang masa, terutama penyimpangan yang ada pada zamannya. Taunya global, hizbiyah, tapi seluk-beluk hizbiyah tidak paham. Syubhatul hizbiyin tidak paham. Trik-triknya hizbiyin tidak paham. Makar-makar hizbiyin tidak paham. Permainan tala'ubat, permainannya hizbiyin tidak paham. Fahadal qismu, tipe yang keempat ini, barakallahu fikum, fihi naqs, padanya ada kekurangan, ifan abitin azakumullah. Dan dikhawatirkan pula tipe yang seperti ini, ifan abitin azakumullah, yata'arradu nafsahu lishar wahuwa la ya'rifuhu. Tipe yang keempat ini dikhawatirkan juga memaparkan, menghadapkan dirinya pada perkara kejelekan dalam keadaan dia tidak tahu. Barakallahu fikum. Yang paling sempurna yang mana ya ikhwan? Poin pertama tadi, yang tahu al-haq dengan rinci, yang tahu al-batil dengan rinci. Ini orang yang paling mulia, barakallahu fikum. Ini secara global, secara makna, redaksi dari saya pribadi, ini diambil faedah dari al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, barakallahu fikum. Dan disebutkan juga oleh Asy-Syaikh Dr. Asy-Syaikh Ahmad bin Umar Bazmul hafizahullahu ta'ala wa ru'ah, dalam risalah beliau Asbabut Tsabati 'alal Haq, sebab-sebab kokoh di atas al-haq. Disebutkan faedah yang tadi, barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, tidak cukup kita semata-mata tahu al-haq, tidak cukup semata-mata mengerti ini prinsip-prinsip ahlu sunnah, hukum-hukum syar'iyah, masalah fiqih, masalah adab, masalah akhlak, masalah muamalah. Tidak cukup. Kita juga dituntut dan harus mengetahui berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada, seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan yang ada, untuk diwaspadai dan untuk semakin memperkokoh al-haq yang ada pada kita. Dengan mengetahui perkara yang batil, maka al-haq semakin menghujam dalam jiwa kita, barakallahu fikum. Naam. Al-fa'idah ats-tsaniyah. Lama juga ya. Seberapa jam ya? Labas. Al-fa'idah ats-tsaniyah, fa'idah yang kedua. Min asalibil hizbiyin wa makrihim at-tazhidu fi ma'rifatil batil wa at-tazhidu fi tahdhiri min asalibil hizbiyin, termasuk trik-triknya hizbiyin, wa makrihim, dan termasuk makar hizbiyin, at-tazhidu fi ma'rifatil batil, menggembosi, mengecilkan pemahaman tentang perkara al-batil, wa tahdhiri min, dan mengecilkan sikap mentahdhir kepada dari perkara yang batil. Antum harus waspadai baik-baik yang satu ini. Hizbiyin di zaman kita sekarang ini, ikhwan fillah na'azakumullah, paling anti dengan kalimat-kalimat yang menuju ke arah sana, paling anti dengan kalimat manhaj. Di antara permainan dan uslubnya hizbiyin, mereka menjuluki ahlu sunnati wal jamaah salafiyin yang beringkarul munkar, dijuluki sebagai ashabul manhaj. Itu ciri-ciri hizbiyin. Mereka ini, barakallahu fikum, justru menjadi penghalang, menjadi onak dan duri yang menghalangi ahlu sunnati wal jamaah, menghalangi salafiyin untuk membantah atau mentahdir umat, memperingatkan umat dari bahaya penyimpangan-penyimpangan yang ada. Menjadi penghalang-penghalang ahlu sunnah di dalam memperingatkan kaum muslimin dari bahaya sekte yang menyimpang, dari bahaya pemahaman-pemahaman yang menyimpang, menjadi orang duri. Ketika ahlu sunnah wal jamaah salafiyin membongkar pemahaman-pemahaman yang menyimpang, membongkar tokoh-tokoh yang menyimpang, mereka-mereka ini menghadang, menggembosi, menjuluki ahlu sunnah sebagai mutasyadid. Itu orang keras, itu orang kaku, dakwanya gak hikmah, dan yang lain sebagainya. Kaku. Barakallahu fikum. Mereka menjuluki ahlu sunnati wal jamaah salafiyin sebagai orang yang sibuk dengan fitnah, sibuk dengan rudu, dengan bantahan-bantahan, lupa dengan ilmu-ilmu syar'i. Sehingga mereka mementahkan prinsip ingkarul munkar, mementahkan prinsip rudud, bantahan-bantahan kepada pihak yang menyimpang, dimentahkan oleh mereka. Slogan mereka sekarang ini menyatakan, utlubul ilm, ya ikhwanana, belajar ilmu. Sibuk dengan ilmu, jangan sibuk dengan fitnah. Yang dimaukan jangan sibuk dengan fitnah itu ialah kalian jangan membantah ahlul bid'ah, kalian jangan mentahdir hizbiyin dan yang semisalnya, dikatakan sebagai fitnah. Ketika ada sebagian pihak yang menukil fatwa ulama, fatwa-fatwa para ulama terkait dengan penyimpangan-penyimpangan sebuah sekte, penyimpangan-penyimpangan seseorang dan yang semisalnya, sibuk dengan fitnah, sibuk dengan fitnah. La haula wala quwata illa billah. Itu merupakan asalibul hizbiyin wa makrihim fi hadz zaman. Termasuk uslubnya hizbiyin dan makar mereka di zaman sekarang ini. Mementahkan prinsip ingkarul munkar, mementahkan prinsip ar-rudud 'alal batil wa tahdzir minhu. Padahal barakallahu fikum ahlu sunnah tidak mentahdir semua orang, tidak membongkar penyimpangan semua orang. Yang mereka bongkar, yang mereka jelaskan penyimpangannya, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang memang keluar dari siratul mustaqim, orang-orang yang jelek. Salah besar ketika mereka mengatakan ahlu sunnati wal jamaah sibuknya dengan bantahan-bantahan, sibuknya dengan rudud atau kata kebir. Ahlu sunnah mengkaji semua bidang ilmu. Ahlu sunnah mengkaji tafsir, ahlu sunnah mengkaji hadis, ahlu sunnah mengkaji fiqh, ahlu sunnah mengkaji al-akhlaq wal adab, ahlu sunnah mengkaji ilmu alat, mustalahul hadis, usulul fiqh, qawaidul fiqh, nahwu, tajwid dan segala macamnya, semuanya. Plus ini keutamanya ahlu sunnah, plus ma'rifatul batil, mengetahui juga perkara-perkara yang batil untuk diwaspadai sekaligus mengingkari kebatilan tadi untuk menjaga agama Allah yang mulia ini. Hadza syarafu ahli sunnah. Itu merupakan kemuliaannya ahli sunnah. Barakallahu fikum. Salah besar ketika ada yang menyatakan ar-rudud 'alal batil fitnah. Salah besar ketika ada yang menyatakan membantah perkara kebatilan, memperingatkan umat dari bahaya kebatilan, dikatakan fitnah. Salah besar. Itu berarti dia secara tidak langsung, barakallahu fikum, menuduh, menganggap, meyakini ayat-ayat Al-Quran yang membongkar tentang orang-orang kafir, Al-Quran yang membongkar tentang kaum munafikin sebagai ayat fitnah. Kalau ada yang mengatakan demikian, maka dia kafir, dikarenakan dia merendahkan, melecehkan ayat Al-Quran. Hati-hati ya ikhwan. Secara gak langsung dia meyakini atau menyatakan bahwasanya hadisnya Rasulullah SAW yang berbicara tentang kaum Khawarij, hadis fitnah, bukan ilmu. Secara langsung pula menyatakan bahwasanya hadisnya Rasul alaihi salatu wasalam yang di dalamnya berisikan tentang ingkarul munkar, mengingkari kemungkaran yang ini, kemungkaran yang itu, melarang yang ini, melarang yang itu, dikatakan sebagai hadis fitnah. Hati-hati ya ikhwan. Konsekuensinya sangat mengerikan, barakallahu fikum. Tidak ada seorang pun yang mengatakan demikian kecuali hizbiyyin. Itu adalah ilmu. Ilmu itu banyak. Di antara ilmu Islam yang mulia, bahkan termasuk yang paling mulia, ilmu rudud, ilmu tentang membantah orang-orang yang menyimpang, pemahaman yang menyimpang, tokoh-tokoh yang menyimpang, sekte yang menyimpang, dan kemungkaran-kemungkaran yang lain. Itu termasuk ingkarul munkar, termasuk jihadul fisabilillah, termasuk dakwah ilallah, prinsip Islam yang sangat mendasar, barakallahu fikum. Ifhamu hadza ikhwan fillah azzakumullah, hadhihi fa'idatun khuduha wafhamuha. Antum pahami betul, barakallahu fikum, faedah yang satu itu. Wal akhir, dan yang terakhir, ikhwan fillah azzakumullah, barakallahu fikum, di antara uslubnya sebagian orang yang kurang kokoh di atas al-haq dalam rangka untuk mementahkan ar-rudu tadi ialah as-sukut, diam. As-sukut fi waqtil ladzi la yajuzu as-sukutu fi. Sukut, diam pada waktu yang tidak tepat, tidak layak untuk diam. Khana fitna azakumullah, ketika muncul berbagai macam kejelekan di tengah-tengah umat, ketika tampil al-fitan, fitnah-fitnah di tengah-tengah umat, ada saatnya kita diam, ada saatnya kita berbicara. Wa tafsiru dzalik, dan rinciannya, barakallahu fikum, ialah al-fitanu ala halatain. Fitnah-fitnah yang terjadi ini, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi ini, kemungkaran-kemungkaran yang terjadi ini, ada dua keadaan. Yang pertama ialah al-fitan al-mustabihah. Al-fitan al-mustabihah, la ya'lamuha kathirun minan nas, innama ya'rifuha al-ulama. Fitnah-fitnah yang tersamarkan, tidak diketahui mana yang hak, mana yang batil, tidak diketahui dengan jelas mana ahlul hak, mana ahlul batil, samar bagi kebanyakan orang, yang tahu hanya para ulama. Dalam kondisi yang seperti ini, barakallahu fikum, al-wajibu alaika sukut, kewajiban kamu adalah diam. Kewajiban kamu adalah diam. Tidak boleh kamu berbicara tentangnya, tidak boleh kamu berkecimpung di dalamnya, tidak boleh kamu masuk di dalamnya. Diam. Wa tarji'ul amra ila ahlih, lalu kamu kembalikan urusan itu kepada yang ahlinya, para ulama unal kibar, al-barakatu ma'a kabirkum. Itu bagian mereka, bukan bagian antum. Bagiannya mereka itu, yang mengerti betul tentang masalah fitnah, penyimpangan-penyimpangan, kerusakan-kerusakan dan semisalnya. Sementara kamu yang tersamarkan keadaannya, diam. Kali itu kamu harus diam. Kalau kamu berbicara, kalau kamu ikut tampil, kalau kamu berkecimpung, dikhawatirkan kamu menjadi syaitanun natiq, setan yang berbicara. Bukan bidangnya antum. Diam, serahkan kepada para ulama una. Al-hala athaniyah, keadaan yang kedua, barakallahu fikum, ialah al-fitan al-wadihah, al-jaliyah amruha yu'lamu fiha al-muhiqu min al-mubtil. Fitnah-fitnah yang terjadi, fitnah yang jelas, yang gamblang perkaranya. Diketahui siapa ahlul haq, diketahui siapa pula ahlul batil. Jelas ya, gamblang. Kamu tahu ini yang hak, ini yang batil. Ini yang ahlul hak, ini yang ahlul batil. Ini yang ahlu sunnah, ini yang ahlul bid'ah. Ini yang salafi, ini yang hizbi. Kamu tahu itu? Tentunya kita semuanya tahu, barakallahu fikum, dari penjelasan para ulama kibar, mereka yang berbicara dan menerangkan masalah ini, sehingga jelas gamblang bagi kamu. Fafi hadhil halah al-wajibu alaikal kalam innal hajah. Maka dalam kondisi yang semacam ini, barakallahu fikum, kewajiban kamu ialah berbicara ketika diperlukan. Wala yajuzu lakas sukut, dan tidak boleh bagi kamu itu diam. Kalau kamu diam dalam keadaan sangat diperlukan engkau berbicara menjelaskan al-haq tadi, dikhawatirkan kamu adalah syaitanun akhras, setan bisu, setan yang tidak bisa berbicara, kelu lidahnya untuk menyampaikan al-haq. Maka kewajiban kamu membela kebenaran, menyampaikan kebenaran, berbicara dengan kebenaran yang kamu dapatkan dari para ulama kibar, barakallahu fikum, dan tidak boleh bagi kamu untuk diam. Maka Ustaz sampaikan kepada para ikhwah, jangan saya bukan ahlinya, sudah cukup dengan para ustaz yang lainnya. Ya Ustaz, tempatnya antum ini, masjid-masjidmu, pondok-pondokmu, tempat-tempatmu, markis-markismu, para ikhwah memerlukan keterangan dari antum. Yang lainnya saja, gini. Al-muhim ya ikhwan, sangat berat, sangat apot untuk membicarakan dalam keadaan semuanya sudah jelas dan hajah masa kepentingan dan keperluannya sangat penting untuk dia berbicara, menyampaikan kepada para madu'unya supaya mereka tahu apa yang Allah fikir. Kibar di Allah Taala, gelagat-gelagat yang semacam ini, barakallahu fikum, kalau dia teruskan ujungnya nanti akan menjadi korban fitnah. Ujungnya nanti akan menjadi korban fitnah. Asy-Syaikh Rabi mengatakan, ra'aina unasan kathir, kami sudah menyaksikan orang yang cukup banyak dengan tipe-tipe yang semacam ini, kata beliau. Ujungnya ialah mereka terpelanting dalam fitnah-fitnah tadi. Wa subhanallah ya khana bidina azakumullah. Na'udzubillah min dzalik. Giliran dia la qaddarahullah terkena fitnah menyimpang dari siratul mustaqim, semangat untuk berbicara, menyampaikan fitnahnya, menyampaikan batilnya, menyampaikan mungkarnya. Dulu enggak pernah mau bicara al-haq. Begitu kena al-batil, semangat bicara al-batil. Dulu tidak pernah mau kemana-mana, sekarang semangat kemana-mana untuk menyampaikan al-batil yang ada pada dirinya. Hadza alamatun tikas. Ini merupakan tanda-tanda keterpurukan dan terbaliknya hati. Asy-Syaikh Rafi bin Hadi al-Madghali hafizahullah dalam kitabnya, disebutkan dalam majmu' kutub warasail wa basa'a wa masail, Asy-Syaikh Rabi bin Hadi belum menegaskan, idza ra'aita syakhsan 'alal haqqi wal akhar 'alal batil fal wajib an tansur al haqq wa tuhadhdhir min al batil wa illa fa anta mayyit. La ta'rifu ma'rufa wa la tunkiru munkar. Wa hadha 'alamatun tikasil qulub. Fa innaha la tumayyizu bainal haqqi wal batil. Aw kama qala hafizahullah ta'ala wa ra. Kalau kamu menyaksikan, kamu melihat seseorang di atas al-haq, yang lain di atas al-batil, jelas, gamblang, wadih. Kewajiban kamu ialah membela yang hak, memperingatkan umat dari bahaya kebatilan. Kalau tidak, kamu itu mayit, kamu itu mati, sebab kamu tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Dan itu merupakan ciri-ciri penyimpangan hati, dikarenakan hati itu tidak bisa memilah-milah mana hakun mana batil. Hati-hati barakallahu fikum. Ada kalanya diam, ada kalanya berbicara. Ketika antum diam di saat wajib berbicara, anta syaitanun akhras, setan bisu. Ketika kamu berbicara pada saat di mana kamu diwajibkan diam, fa anta syaitanun natiq, kamu adalah setan yang berbicara. Barakallahu fikum. Wa kilahuma syarr, dan kedua-duanya perkara yang jelek. Barakallahu fikum. Yang hak ialah berbicara pada waktu berbicara, diam pada waktu diam. Itu yang diajarkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan dengan fawaid yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini sebagai mukaddimah, barakallahu fikum, kita bisa memahami pentingnya kita mengetahui al-batil dalam rangka untuk diwaspadai dan dijauhkan dari diri kita semua. Ikhwan fillah azakumullah. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Dan insyaAllah pada kesempatan berikutnya kita akan mengkaji secara langsung terkait dengan al-adiyan wal-firak, berbagai macam agama-agama dan firqah-firqah. Sekali lagi tujuannya untuk semakin yakin al-haq yang kita pegangi, dan untuk memperingatkan dan membongkar penyimpangan-penyimpangan berbagai macam agama dan firqah-firqah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.